Ku dengar suara jerit tangismu sesepi gunung. Ku lihat bening bola matamu sesejuk gunung. Kata maafku pun belum kau mengerti. Dosa siapa? Ini dosa siapa? Salah siapa? Ini salah siapa? Mestinya aku tak bertanya lagi. Dengar ceria suara tawamu menikam jantung. Kulihat roda segar di pipimu segelas. Kata sesalku pun belum kau mengerti.